إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab yang ada di hadapan kita, أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Sebagaimana kita ketahui, dan salah satu di antara perkara yang semestinya lebih menjadi peringatan bagi kita dengan kemudahan yang Allah berikan dari informasi-informasi yang terjadi di berbagai belahan bumi ini. Sebagaimana mungkin antum juga mendengar tentang berbagai rentetan peristiwa musibah yang terjadi di negeri ini, ya, belum selesai, belum tertangani apa yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok, ya, sejak gempa akhir dari bulan Juli sampai masuk bulan Agustus sudah terjadi gempa-gempa susulan lebih dari 2000 kali. Jadi gempa susulan lebih dari 2000 kali. Ribuan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mayoritas di sana adalah saudara kita kaum muslimin. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka karena tidak mungkin lagi untuk ditempati. Mereka memilih untuk tinggal di bawah tenda penampungan di mana al-asatidzah yang sempat meninjau langsung kondisinya sangat mengenaskan. Ya, satu tenda ukuran 4 kali 5 meter itu dihuni rata-rata 3 kakak. Per 1000 kakak hanya bisa menyediakan 4 kamar mandi. Per 1000 kakak. Kita di sini ada kamar mandi 3, cuma ya orang berapa ratus saja untuk ngantri itu terasa panjang, ya. Belum lagi mereka tinggal di tanah-tanah sawah yang bisa ditempati, yang sangat dikhawatirkan ketika turun hujan, ya tidak ada lagi tempat untuk mereka menempatinya karena ditempati air. Bagaimana keumuman sawah kalau datang hujan lebat? Dan sempat ketika frekuensi gempa semakin berkurang, berganti datang angin kencang. Kemudian berikutnya beberapa waktu yang lalu, ya hari apa, Sabtu atau Jumat, ya, terjadi ya di tempat yang lain. Kemudian hari Sabtunya, ya, anak Krakatau juga meletus. Tadi informasinya dalam satu hari 99 kali letusan. Kemudian belum berselang setelah itu menyusul di NTT. Ya, dalam satu hari 19 kali gempa. Kemudian hari tadi, ya, kejadian gunung yang ada di Sulawesi Utara meletus juga. Kita tidak tahu setelah ini apa yang akan terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang terpenting tentunya bagi kita semua untuk betul-betul semua itu menjadi peringatan bagi kita. Ya, tidak ada jaminan di antara kita. Hanya sebenarnya kita mengupayakan. Ya, upaya-upaya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk bagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu Allah jaga pada diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana kita berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kenikmatan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari bentuk-bentuk kenikmatan tersebut. Dan untuk kita bisa mengetahui atau sebelumnya bisa mensyukuri sebuah nikmat, maka perlu untuk kita bisa mengetahui kenikmatan itu sendiri. Jangan sampai kita baru menyadari bahwa itu adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya tentunya bagi kita semua untuk kita berupaya membantu apa yang bisa kita lakukan untuk ya walaupun sedikit bisa dengan harapan ya menjadi sebab keringanan yang akan jadi membantu saudara-saudara kita. Semua ini dasari tentunya dengan harapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan man naffasa an nu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara an mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Al-hadith. Siapa yang mentanfis, melepaskan seorang mukmin ini dari kurbatan, dari kesempitan, min kurabid dunya, dari kesempitan-kesempitan yang dihadapi di kehidupan dunia, termasuk mereka yang kehilangan tempat tinggal, tempat bernaung, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang jauh lebih baik daripada itu. Yani Allah melepaskan hamba tadi dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan pada yaumul kiamah. di mana kesulitan pada yaumul kiamah tidak ada bandingannya. Ya, dari berat dan sulitnya dibandingkan kesulitan-kesulitan yang didapati oleh seorang di dunia ini. Demikian pula, siapa yang memudahkan seorang yang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan senantiasa balasan yang lebih baik. Seorang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya di kehidupan dunia ini, balasan dari Allah kemudahan di dunia dan di akhirat. Atas dasar itu, ya, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan ini untuk membantu saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita tempuh, kita lakukan, ya, maka kita tempuh, kita upayakan semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap apa yang Allah berikan dari kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjalankan nikmat tadi di atas ketaatan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan ini. Termasuk di antaranya hal yang senantiasa diupayakan oleh setiap kita untuk terus melakukan, yakni al-islah, upaya perbaikan dalam semua sisi, ya, baik itu terkait dengan apa yang ada di dalam lingkup terkecil di keluarga kita ataupun sebelumnya diri-diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian mujtama kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita membiarkan adanya kejelekan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, anak istri kita, di dalam masyarakat kita. Harus ada upaya islah, memperbaiki dari apa-apa yang rusak. Jangan sampai ada di antara kita menyandarkan upaya-upaya perbaikan ini kepada sebagian yang lainnya. Setiap kita berupaya sesuai dengan ilmu yang kita miliki dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan islah. Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam surat Hud ayat yang 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahliha muslihun." Dan tidaklah harap engkau Allah tabaraka wa taala akan membinasakan penduduk suatu negeri dengan sebab dosa yang ada pada mereka, dalam keadaan penduduk negeri itu terus berupaya melakukan islah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan wa ahluha salihun, tetapi menyatakan wa ahluha muslihun. Ini untuk kita tidak berdiam diri, tidak berpikiran yang penting, ya, pribadi-pribadi kita, terserah orang lain. Tidak boleh demikian. Ya, bahkan, ya, keberadaan orang-orang salih di suatu tempat, ketika semakin tersebar kejelekan, kemaksiatan, tidaklah akan bisa mencegah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat, yakni sahabiyah Zainab binti Jahsy, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang ancaman dengan terbukanya rad Ya'juj wa Ma'juj, benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Zainab radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, hal nuhlaku atau hal nahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan atau apakah kita akan binasa sementara di tengah kita masih ada orang-orang salih? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am, idza kasura al-khabath." Iya, keberadaan mereka, ya, tidak menghalangi untuk Allah Subhanahu wa taala membinasakan. Jika sudah tersebar ya, berbagai kemaksiatan, kejelekan. Dan jika kita perhatikan dengan pandangan yang insaf, yang adil, yang sportif, kita melihat berbagai kemaksiatan, bahkan sampai pada tingkat syirik sebagai dosa terbesar yang Allah Subhanahu wa taala dihina dengannya, dengan perbuatan syirik tersebut. Hal ini sesuatu yang merebak, ya, dikemas dengan kemasan-kemasan budaya ataupun adat istiadat. Dan kita tahu bahwa termasuk di antara karakter jahiliyah, ya, karakter jahiliyah adalah, ya, al-istidlal bil aba, berdalil dengan apa? Nenek moyang ini suatu adat leluhur, bagian dari kemuliaan orang tua kita. Kesyirikan. Ya, apapun kemasan yang dikenakannya, maka tidak mengubah kesyirikan, tetap kesyirikan. Oleh karena itu, ya, bukan sesuatu yang berlebihan jika kita menganggap bahwa berbagai peristiwa yang terjadi itu sebagai azab dengan tersebarnya berbagai kerusakan tersebut. Ya, termasuk di dalamnya upaya untuk, ya, memberikan legalitas terhadap perbuatan hina, ya, yang dikenal dengan LGBT. Ini suatu perjuangan yang ditempuh oleh mereka, orang-orang liberal. Dan kita tahu bagaimana hinanya perbuatan tersebut dan kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelakunya. Atas dasar itu, ya, mari kita untuk banyak-banyak beristighfar, ya, memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Kemudian terus berupaya untuk melakukan perbaikan, ya, di lingkungan kita sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Termasuk di dalamnya, ya, jika kita mendapati hal-hal yang di sana mulai ada pergeseran di antara anggota keluarga kita. Termasuk di dalamnya hal yang terkait dengan baju ataupun pakaian di luar rumah. Ya, khususnya anak istri kita. Nah, perhatikan bahwa pakaian keluar rumah itu bukan untuk berhias, tapi untuk menghijabi mereka. Ya, bukan untuk berhias. Oleh karena itu, ya, saya nasihatkan secara khusus kepada mereka yang memiliki profesi jahit-menjahit. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjahitkan sesuatu yang merupakan pakaian luar tetapi yang dijadikan sebagai perhiasan. Ya, kita mungkin pernah mendengar ada istilah apa, cadar butterfly, ada cadar Batman, ada cadar apa lagi, ya, seperti itu. Ya, semua itu sekali lagi pergeseran-pergeseran yang akhirnya menyeret mereka untuk tabarruj, ya, untuk berhias. Termasuk di dalamnya, ya, ini kaitannya dengan alas kaki, sepatu. Ya, maka pakaikan untuk mereka pakaian yang tidak mencolok, termasuk warna sepatu. Ya. Kalau ada yang lah itu orang-orang musafikoh, ya, anak istrinya pakai seperti itu. Ya. Sekarang upayakan yang terpenting pada orang-orang yang mau mendengar nasihat. Ya. Mau mendengar nasihat pun musafiqah. Ya, hadana Allah wa iyyahum. Ya. Maka ada pembahasannya nanti, insyaallah. Baik, yang terpenting dalam hal ini sekali lagi hendaknya kita berupaya untuk terus melakukan upaya islah untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Semoga dengan itu semua akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian lamhatul ma'lumah anil musafika. Ya, sekilas info. Kata orang sana sekilas info tentang orang-orang musafika. Apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, alladzina yat'anuna fis salafiyyin li'annahum sa'afiqah humus sa'afiqah. Orang-orang yang mencela salafiyyin, ya, dengan menyatakan mereka adalah sa'afiqah, sesungguhnya mereka itulah yang sa'afiqah. Ya, benar apa yang dinyatakan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Ya, dikarenakan realita yang ada pada mereka, ya, dari perjalanan fitnah ini benar-benar menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sa'afiqah. Artinya betul-betul tidak punya modal. Ya. Tidak punya modal hujjah sama sekali. Apa yang ada pada mereka? Ya, kedustaan. Ya. Dengan berbagai caranya. Ya. Termasuk dalamnya memanipulasi berita dengan edit, mengedit, baik itu tulisan ataupun audio, ya, ataupun hal-hal yang semisalnya. Dan ya, kenapa perlu untuk disinggung di sini? Karena ya, mereka terus melakukan upaya untuk ya, menebar syubhat-syubhat mereka, ya, baik dari kalangan lelakinya ataupun gerwaninya, ya. Ya. Dengan apa yang mereka mampu lakukan, termasuk dalam hal ini menyebar ya, informasi-informasi dusta melalui media sosial. Oleh karena itu, dalam sisi ini juga kami nasihatkan kepada para suami yang istri-istrinya memegang fasilitas HP, hatta itu HP jadul, untuk senantiasa mengontrol, ya. Kalau memang tidak dibutuhkan untuk mereka pegang alat tersebut, ini lebih baik, karena bukan perkara ringan untuk mengontrol yakni barang tersebut. Ya, sebagian menyebutnya setan giving, ya, seperti itu. Ya. Bukan perkara ringan. Ya. Berapa banyak yang digeril, ya, di kalangan para ummahat, ya, dengan dikirimi informasi-informasi dusta. Termasuk di antaranya, ya, sebagaimana sebagian mereka menyebarkan tentang audio ya, Soleh Al-Fauzan, ya, setelah datangnya khabar dari Syekh Abdullah Salfik hafizahullah yang menyatakan bahwa Syekh Al-Fauzan menasihatkan untuk ya, tidak menyebutkan dengan mereka, anggap Muhammad ibn Hadi adanya seperti tidak ada. Ya. Kemudian muncul di pertengahan bulan Muharram, kita tanggal 14, audio, ya, yang di situ, ya, nggak tahu kok bisa, ya, jadi nggak jelas suaranya tapi bisa bikin transkripnya, ya, ini luar biasa, ya, artinya luar biasa dustanya, ya. Yang di situ dinyatakan bahwa saya ditanya apakah benar engkau menyatakan bahwa Muhammad ibn Hadi anggap adanya tidak ada, kurang lebih mana yang demikian, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Padahal yang jelas suaranya hanya jawaban Syekh waalaikumsalam. Ya, masya Allah. Ya, sampai Syekh Zakaria Al-Adni, ya, salah seorang ulama masyayikh di Aden, beliau menyatakan bahwa khabar dari Syekh Abdullah Al-Dhafiri awsat, ya, beliau lebih terpercaya. Adapun audio itu editan. Dan lebih-lebih setelah diketahui ternyata orang yang menyebarkan ini dikenal sebagai pendusta. Ya, sebagai pendusta. Kemudian setelah itu muncul berikutnya, Bushro, sebentar lagi akan ada, ya, kabar mengejutkan tentang Syekh Muhammad bin Hadi. Muncul di channel mereka bahwa Syekh Saleh Fauzan, ya, akan meminta, ya, Dr. Muhammad bin Hadi untuk menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama. Masya Allah. Dan permintaan ini telah disampaikan kepada Syekh Mufti Am, ya, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Hafizahullah, dan beliau pun menyetujui. Tulis begitu channelnya, ya, channel mereka. Ya, selang berapa lama hilang berita itu? Ya, hilang berita itu. Ya, kemudian, ya, sebutkan seorang dari Mesir yang bernama Talaat Zahron. Ini mutalawin. Ya. Dia menyayangkan, kenapa kok saya wong cuma nyampaikan bahwa telah sampai berita kepada saya bahwa Syekh Saleh Fauzan menyatakan, kok sudah disebar beritanya. Ya. Jadi akhbar mudhikah, mudhikah wa mubkiyah. Ini berita-berita yang membuat ketawa dan menangis, ya, seperti itu. Ya. Terus, selang berapa hari setelahnya, ada, ya, tulisan yang di situ dibawakan kalam Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, di mana beliau menegaskan bahwa seorang alim itu tidak mengetahui perkara gaib, ya, yang bisa jadi dia menjadikan seorang bitonah, ya, yang ternyata dia seorang yang jelek. Ya. Nah, sebelumnya mereka ini kan sudah ibaratnya tidak menilai Syekh Ubaid sama sekali, sebagaimana tokohnya mengatakan intahina min Ubaid. Ya, seperti itu. Nah, kok tiba-tiba, ya, memunculkan dengan nyatakan pernyataan yang memporak-porandakan orang-orang Sa'afiqah katanya. Apa perkataan Syekh Ubaid tadi? Padahal kalau kita lihat, sesungguhnya siapa yang tidak pandai memilih bitonah, ya, pimpinan Musafiqah sendiri. Di mana seorang miliarder yang bernama Abu Usama Al-Quri itu yang menjadi teman musyawarahnya. Ya, jadi sekarang sandarannya adalah miliarder. Seperti itu. Ya, itu yang dijadikan sebagai teman musyawarah. Ala kulli hal, dari semua ini menunjukkan kepada kita bahwa khabar yang datang dari mereka itu tidak lepas dari yang namanya kedustaan. Ya. Walaupun mendatangkan audio, walaupun mendatangkan artikel, tidak lepas dari yang namanya kedustaan. Ini yang ada pada mereka. Dan secara fi'lan, yakni amalan, ya, mereka ingat, kalau masalah keyakinan ini bahaya, ya. Secara amalan, jadi mereka membiarkan ataupun menghalalkan yang namanya kedustaan. Adapun kalau secara i'tiqad meyakini halalnya dusta, ini bisa kufur. Ya. Tapi secara fi'lan, jadi amalan, mereka menghalalkan yang namanya kedustaan. Hmm. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sampai terkecoh dengan mereka memperdengarkan audio dan yang semisalnya, karena mungkin saja di antara antum masih ada yang didatangi oleh musafiqah yang ada di sekitar kita, diperdengarkan rekaman ini, rekaman itu, tunjukkan tulisan ini, tulisan itu. Semua itu tidak ada nilainya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan diingat bahwa, ya, tarikah di dalam penerimaan berita, ya, itu berita dilihat dari siapa yang membawanya, bukan karena ada audio atau tidak ada audionya. Ya. Dan sebaliknya untuk kita ketahui bahwa berapa kali dari mereka, ya, menantang dengan mana audionya. Ya, kalau ada audionya kita akan rujuk. Sudah sekian kali audionya ada dan mereka tidak mau rujuk juga. Yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang ingin rujuk kepada Al-Haq. Ya. Ini jadi bukan lamhat, lamhat, ya. Jadi ini yang mungkin terkait dengan musafiqah. Tapi insyaallah kita membaca ini setelah azan. Wallahu a'lam. Baik. Baik, kita lanjutkan membaca di halaman 8. Wa kitabu Sunan Abi Dawud مقدم على غيره من كتب السنن الأخرى. Dan kitab Sunan Abi Dawud terdepan atau didahulukan, artinya memiliki posisi terdepan dibandingkan yang lainnya dari kitab-kitab Sunan. Ya, sebagaimana kita ketahui di sana ada Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah, Sunan Abu Dawud ini terdepan. Waqad balagha majmu'u kutubihi, ya, majmu'u kutubihi 35 kitaban. Dan jumlah kitab, ya, yang ada di dalamnya, itu yang kita ketahui, ya, Al-Imam Abu Dawud menyusun, ya, kitab Sunan ini dengan dibuat beberapa kitab-kitab, ya, sebagaimana yang akan kita pelajari di sini adalah kitab sunnah, salah satu di antara kitab-kitab yang ada pada Sunan Abu Dawud. Nah, jumlah kitab yang ada dalam Sunan Abu Dawud ini mencapai 35 kitab. Wa balagha majmu'a hadithihi 74 wa 200 wa 5000 hadithan. Adapun jumlah hadis yang beliau cantumkan dalam kitab sunannya ini, ya, seluruhnya mencapai jumlah 5274 hadis. 5274 hadis. Kemudian wa a'lal asanid fi sunani Abi Dawud arba'iyat. Dan sanad-sanad yang paling tinggi yang ada di dalam Sunan Abu Dawud adalah Ar-Rubaiyat. Apa yang dikenal dengan Ar-Rubaiyat? Yani wa hiya allati yakunu bainahu, yani baina al-Imam Abi Dawud wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fiha arba'atu ashkhasin. Padanya ada 4 orang rawi. Yani sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, ya, kemudian setelahnya 3 setelah sahabat. Ini antara Al-Imam Abu Dawud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana ada 4 rawi. Ini yang paling tingginya atau dikenal dengan sanad Ali. Dan kita tahu sanad Ali ini yang menjadi tujuan yang dikejar oleh para ahlul hadis di dalam, yakni meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, beliau, ya, di antara hadis-hadis yang, ya, dalam periwayatan beliau ada yang diistilahkan dengan al-usyariyat. Al-usyariyat, yakni kalau ini ar-rubaiyat ada berapa? 4. Al-Usyariyat ada berapa? 10. Dan ini luar biasa karena zaman beliau sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup panjang. Tapi ternyata beliau bisa, ini memiliki sanad yang antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 10 perantara. Ini termasuk sekali lagi di antara juhud, ya, kesungguhan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam mencari riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali sunani Abi Dawud iddatu syuruhin, dan sunan Abu Dawud memiliki sekian kitab syarah, ya, kitab yang menjelaskan kandungan hadis yang ada di dalamnya. Min ashhariha, di antara yang paling masyhur dari kitab syarah Sunan Abi Dawud adalah Aunul Ma'bud. Kitab Aunul Ma'bud alhamdulillah di maktabah yang di ma'an kita ada. Ya. Li Abi Thayyib Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Karya Abu Thayyib Syamsul Haq Al-Azim Abadi, salah seorang ulama ahlul hadis dari Hindi. Dan beliau rahimahullah memiliki syarah yang lain yang lebih luas, ya, dibandingkan Aunul Ma'bud. Yani yang beliau beri judul Ghayatul Maqsud. Yang Ghayatul Maqsud, syarah Sunan Abi Dawud. Ini juga dari karya beliau. Ini lebih luas dibandingkan Aunul Ma'bud. Dan ini sekali lagi yang paling masyhur, yakni Aunul Ma'bud. Di sana ada karya-karya yang lainnya, termasuk yang lebih terdahulu adalah Ma'alimus Sunan. Ya, Ma'alimus Sunan karya Al-Khattabi. Dan kita lewati nama beliau Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Khattab Al-Busti. Dan beliau termasuk dari keturunan Zaid ibn Al-Khattab. Ya, saudara lelaki dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Zaid ibn Khattab meninggal pada saat perang apa itu? Melawan Musailam al-Kazzab, perang? Ya? Yamamah, ya. Beliau gugur di sana dan sebelum berkembangnya dakwah Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab secara khusus di wilayah Najd, ya, kuburan beliau ini termasuk yang disembah-sembah oleh penduduk Najd. Sampai, ya, sebagian orang menyatakan bahwa sebelum dakwah Salafiyah berkembang, mereka tidak kenal Allah. Yang mereka kenal itu Zaid ibn Khattab. Jika terjadi musibah atau kesulitan, yang dipanggil itu Ya Zaid, Ya Zaid. Baik. Kemudian termasuk di antara syarah yang lainnya, ya, adalah Al-Ijaz. Al-Ijaz ini syarah Al-Imam An-Nawawi, akan tapi tidak sempurna, hanya satu jilid begitu. Kemudian As-Suyuti, ya, beliau juga memiliki syarah tetapi mungkin lebih dekat kepada ta'liq, ya, catatan kaki saja. Nah, di antara ulama yang masih hidup, syarah Sunan Abi Dawud Al-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, beliau memiliki syarah yang asalnya durus yang beliau berikan, beliau sampaikan, ya, kemudian di tafriq, tidak di transkrip. Ya, Allah alam apa sudah ada dalam bentuk kitab atau belum, saya belum tahu. Ini di antara syarah-syarah yang ditambah oleh para ulama, li khidmati Sunan Abi Dawud. Kemudian walima li hadha as-sifri al-'azimi Sunan Abi Dawud min ahammiyatin balighah, walima li kitab as-sunnati minhu min manzilatin 'aliyah, dikarenakan apa yang ada pada Sifr Al-Azim, yakni kitab tebal ya, yang agung ini. Sifr jamannya apa? Asfar, yakni kitab-kitab yang tebal. Yakni Sunan Abu Dawud memiliki nilai yang demikian penting. Dan dikarenakan kitab sunnah, ini salah satu kitab yang ada pada kitab Sunan Abi Dawud, ya, yang memiliki manzilah kedudukan yang aliyah, kedudukan yang tinggi. Qama syaikhuna al-allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah bisyarhi kitab sunnah min sunani Abi Dawud fi durusihi al-ilmiyah. Maka guru kami Al-Allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi, di mana beliau ya, salah seorang di antara ulama yang memiliki posisi ya, penting, beliau menjadi mufti di wilayah Janub, yakni wilayah selatan Saudi. Beliau mensyarah kitab sunnah dari Sunan Abu Dawud ini pada pelajaran-pelajaran beliau yang ilmiah. Lima istamalat alaihi al-ahadith allati jama'aha al-imamu Abu Dawud fi kitab sunnah min sunanihi min fawaida wa faraida. Dikarenakan kitab sunnah ini mencakup di dalamnya hadith-hadith yang dikumpulkan oleh al-imam Abu Dawud dalam kitab sunnah ini dari sunannya, ya, yang terkandung di dalamnya faidah-faidah dan keistimewaan-keistimewaan yang ada, ya, faraid, ini hal yang istimewa padanya. Wa umurin muhimmatin, dan perkara-perkara yang demikian penting, tahtajul ummatu ila dirasatiha wa fahmiha fahman amiqan. Di mana umat ini betul-betul butuh, yakni lisanul hal mereka, keadaan mereka, ya, demikian butuh untuk mempelajari hadis-hadis yang ada dalam kitab sunnah ini dengan pemahaman yang mendalam, ya, dengan pemahaman yang mendalam. Hatta tutarajjama dzalika ila waqi'in 'amaliyyin, hingga betul-betul bisa diterapkan pemahaman mereka yang benar terhadap hadis-hadis Nabi SAW tersebut dalam amalan yang nyata, ya, dalam realita kehidupan. Taqtafi fihi athara nabiyha SAW al-amin, yang umat ini berupaya untuk mengikuti, ya, di dalam amalan mereka jejak Nabi, yakni jejak Nabi kita SAW al-amin, Nabi yang terpercaya. Wahdi ashabihi al-mukramin, dan untuk mengikuti petunjuk dari para sahabatnya yang mulia atau yang dimuliakan ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka semuanya keridhaannya. Kemudian beliau setelahnya, yani menyebutkan ilman bi anna kitab as-sunnah min sunani Abi Dawud qad ishtamala ala al-abwab at-taliyah. Ketahuilah bahwa kitab sunnah dari Sunan Abi Dawud ini mencakup di dalamnya bab-bab berikut ini. Al-awwal babu syarhi sunnah. Yang pertama bab penjelasan dari apa yang dimaksud dengan sunnah. Kemudian atani babun nahyi 'anil jidali wattiba'il mutasyabihi minal Qur'an. Bab larangan dari jidal, debat, dan mengikuti yang mutasyabih, yang samar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri orang yang di dalam hatinya, ya, ada penyimpangan apa? Mengikuti yang samar dan meninggalkan, ya, yang jelas, yang wadih. Kemudian yang ketiga, bab mujanabati ahli al-ahwa'i, mujanabatu ahli al-ahwa'i wa bughduhum, bab yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menjauhi ahlul ahwa dan membenci mereka. Kemudian Ar-Rabi, bab tarkis salam ala ahli al-ahwa. Bab yang membahas tentang ditinggalkannya salam, yang mengucapkan salam ya, terhadap ahlul ahwa, terhadap mereka ahlul ahwa wal bidah, para pengikut hawa nafsu. Kemudian al-khamis, babun nahyi anil jidali fil Quran. Bab larangan berdebat tentang Al-Quran. Kemudian as-sadis, bab fi luzumi sunnah. Bab pentingnya berpegang teguh dengan as-sunnah. Kemudian berikutnya masih lanjutan bab luzumu sunnah, yang ditabi' kepada yang sebelumnya. Ya, mengikuti bab sebelumnya, masih pembahasan luzumu sunnah. Kemudian berikutnya bab fit tafdil. Ya, bab yang menjelaskan tentang at-tafdil, yang dimaksud ya tafdil baina ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sebagaimana kita ketahui bahwa para sahabat beringkat-tingkat kemuliaannya. Ya. Kemudian berikutnya bab fil khulafai, bab pembahasan tentang para khalifah. Para khalifah ini pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam di umat ini, yang memimpin umat ini. Kemudian berikutnya yang ke-10, bab fi fadli ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keutamaan para sahabat Nabi secara umum, secara menyeluruh. Kemudian yang ke-11, bab fin nahyi an sabbi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang isinya tentang larangan untuk mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tanpa kecuali. Kemudian berikutnya bab fi istikhlafi Abi Bakr radhiyallahu an, bab yang menjelaskan tentang yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menunjuk yakni pengganti beliau yakni Umar ibn Khattab untuk memimpin umat ini sepeninggal beliau. Kemudian yang ke-13, bab ma yadullu ala tarkil kalami fil fitnah, bab yang menunjukkan tentang yakni ditinggalkannya pembicaraan yakni membahas ketika terjadi fitnah, yakni membahas tentang fitnah, yang dimaksud yakni ketika seseorang tidak mengetahui ya mana yang hak mana yang batil, maka di saat itu yang wajib baginya adalah diam. Ya. Tidak boleh berbicara. Adapun setelah jelas perkaranya, ya, lebih dalam hal ini para ulama sudah berbicara, maka wajib untuk mengikuti yakni para ulama umat ini, karena mereka berbicara di atas ilmu. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, bahwa yang dimaksud hadis yang melarang untuk masuk ke dalam fitnah yakni ada pada posisi seorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Adapun ketika jelas perkaranya, mana yang hak, mana yang batil, maka wajib di saat itu untuk dia berbicara dan menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kemudian yang berikutnya, 14, bab fit-takhiri bainal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Bab yang membahas tentang at-takhir, yakni memilih-milih ya, di antara para nabi alaihimus salatu wassalam. Yakni ya, seseorang tidak boleh milih-milih dalam hal ini, ya, karena semuanya wajib untuk dimuliakan, ya, dan diimani bahwa mereka adalah para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Fulan itu lebih utama dibandingkan Nabi yang lainnya kecuali dengan dalil. Berikutnya, bab fi raddil irja, bab bantahan terhadap pemahaman murjiah. Berikutnya pada yang ke-16, babud dalil ala ziyadatil imani wa nuqsani, bab dalil tentang bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Berikutnya yang ke-17, babun fil qadar, bab yang membahas tentang permasalahan al-qadar. Berikutnya bab fi dararil musyrikin, bab yang membahas tentang anak keturunan orang-orang musyrikin. Di mana tempat mereka, apakah di jannah atau di an-nar. Berikutnya bab fil jahmiyah, bab yang menjelaskan tentang kelompok sesat jahmiyah. Berikutnya bab fir ru'yah, bab yang membahas tentang ru'yah, yakni ru'yatul mu'minin yaumil qiyamah. bahwa kaum mukminin akan ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Berikutnya bab firraddi alal jahmiyah, bab tantahan terhadap kelompok jahmiyah. Berikutnya yang ke-22 bab fil Quran, bab pembahasan tentang Al-Quran. Berikutnya bab fi dzikril ba'tsi was-sur, bab yang menyebutkan tentang al-ba'ts, yakni dibangkitkannya manusia setelah kematian mereka, dan as-sur, yakni sangkakala atau trompet yang ditiup oleh Israfil. Kemudian yang ke-24 bab fi syafa'ah, bab yang membahas tentang syafaat. Berikutnya yang ke-25 bab fi khalqil jannati wan nar, bab tentang penciptaan al-jannah dan an-nar. Berikutnya bab fil haud, bab pembahasan tentang telaga, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya bab al-mas'alati fil qabri wa adzabil qabr, bab tentang pertanyaan di alam kubur, alam barzah, dan azab kubur atau azab barzah. Kemudian berikutnya yang ke-28 bab fi dzikril mizan, bab penyebutan tentang mizan, yakni timbangan pada yaumul qiyamah. Yang ke-29 bab fid dajjal, bab yang menyebutkan tentang dajjal yang merupakan salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat, munculnya dajjal. Berikutnya yang ke-30 adalah babul khawarij, ya, bab tentang al-khawarij, yakni firqah sesat yang termasuk awal kali dari firqah yang muncul, ya, di dalam sejarah kaum muslimin. Kemudian yang ke-31 bab fi qitalil khawarij, bab tentang memerangi orang-orang khawarij. Kemudian bab berikutnya bab fi qitalil lusus, ya, bab yakni memerangi para lusus, para perampok yang mereka termasuk di antara orang-orang yang membuat kerusakan, dan termasuk yang menyedihkan dari khabar yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin, secara khusus yang ada di Sulawesi, dengan datangnya musibah ini terjadi penjarahan di mana-mana, termasuk bantuan-bantuan yang dikirim juga dicegat, dirampok, ya. Dan ini tentu kabar yang menyedihkan, di samping kabar-kabar yang lainnya yang juga, ya, semua kita turut merasakan kesedihan dengan apa yang mereka alami. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sementara yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.